Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita mengkaji bersama sebuah kitab yang insyaallah sangat bermanfaat, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Balasannya adalah neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Ini ancaman yang sangat berat. Insyaallah ta'ala akan kita pelajari pembahasannya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. Wala'anahu, dan Allah akan laknat dia. Wa'a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan akan disiapkan oleh Allah baginya azab yang sangat dahsyat. Ini dari surat An-Nisa 93. Pelaku pembunuhan seorang mukmin dengan sengaja diancam dengan beberapa ancaman. Satu, jahannam khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Kemudian, ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, dilaknat oleh Allah, la'anahu. Dan yang keempat, a'addalahu azaban azima, Allah menyiapkan bagi orang tersebut azab yang sangat dahsyat. Ini siksa yang sangat dahsyat. Ini baru satu ayat. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas. Di sini kan ada satu pembahasan yang perlu dikupas. Akan tapi sebagai mukaddimah, bahwa pembunuhan itu ancamannya sangat sangat berat. Kemudian yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai juga adalah tentang jenis-jenis pembunuhan. Ini apakah setiap pembunuhan sifatnya sama? Jawabannya tentu berbeda. Di dalam ayat ini disebutkan adalah pembunuhan yang muta'ammidan, pembunuhan yang sengaja. Itu yang diancam dengan ancaman yang sangat berat. Adapun pembunuhan itu sendiri ada tiga macam secara garis besar. Yang pertama adalah al-qatlul amdu. Al-qatlu al-amdu. Ini pembunuhan yang sengaja. Nomor satu. Nomor dua adalah al-qatlu syibhul amdi, pembunuhan yang kayak sengaja, mirip dengan kesengajaan. Jadi yang pertama apa? Jelas-jelas sengaja. Yang kedua, mirip dengan kesengajaan. Dan yang ketiga adalah al-qatlul khata', pembunuhan karena kesalahan. Ini tidak sengaja. Ya. Apa itu pembunuhan dengan sengaja, apa itu pembunuhan yang mirip dengan sengaja, dan apa itu pembunuhan yang karena ketidaksengajaan atau kesalahan. Yang membedakan tiga hal ini adalah dua perkara. Satu, niat. Dua, alat. Yang membedakan ada berapa perkara? Dua, niatnya dan alatnya. Ya. Jadi dari tiga ini yang membedakan hal itu, dua hal itu. Kok bisa dikatakan sengaja, dikatakan mirip dengan sengaja, dikatakan tidak sengaja, itu niat dan alat. Pembunuhan yang sengaja, nomor satu, itu adalah seseorang yang berniat membunuh orang lain yang terjaga darahnya. Seorang berniat, ya betul-betul niat untuk membunuh orang lain yang terjaga darahnya dengan alat yang mematikan, biasa digunakan untuk membunuh. Misal apa? Pisau tajam, ya. Kemudian apa lagi? Pistol kalau sekarang ya. Senso. Ya kan jelas tak ya? Ya. Senso bukan gergaji triplek, tapi senso. Ya. Atau dengan alat-alat yang berat. Misal batu besar. Ya. Atau pendel alias martil, palu. Yang ketika dipukulkan ini jelas bisa bisa membunuh. Jadi dia memang niat membunuh dan alatnya pun alat yang biasa digunakan untuk membunuh atau yang bisa untuk membunuh atau yang bisa menyebabkan kematian. Ini namanya pembunuhan sengaja. Jadi niatnya memang sudah membunuh, alatnya juga alat pembunuh. Sementara syibhul amad yang kedua itu pembunuhan yang tidak mohon maaf, pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan. Yaitu seorang yang berniat untuk mencelakai orang lain. Entah itu berniat membunuh ataukah tidak membunuh, yang jelas mencelakai. Jadi ada niat, betul-betul ada niat, niat kuat mencelakai orang lain. Bisa niatnya betul-betul sampai membunuh atau mungkin hanya sekedar memberi pelajaran. Ya. Atau membuat jera, membuat kapok. Ini saya ulangi, niatnya apa? Niatnya menyakiti. Betul-betul menyakiti niatnya. Entah itu sampai tingkatan membunuh atau hanya sekedar apa? Bikin kapok. Atau apa tadi? Ngasih pelajaran. Ya. Dengan alat yang biasanya tidak digunakan untuk membunuh. Ya, dengan alat-alat yang tidak bisa untuk membunuh. Misal contohnya adalah tongkat kecil. Tongkat kecil itu kayak tongkat apa ya? Tongkat drum band. Gede. Sapu lidi, ya kan? Atau dengan ranting, dengan batu tapi batunya apa? Kecil, dengan cambuk, ini biasanya tidak membunuh. Qaddarallah wa ma syaa fa'al, alat itu dipukulkan kena bagian yang mematikan, tongkat kecil, tapi kalau pas pada titik gerbang apa? Ya, yang tahu apa? Yang tahu ilmu apa ini namanya? Akupresur sama akupunktur itu ada nama titik-titik. Ada titik 100 titik, ada titik gerbang angin, ada titik apa lagi ya. Yang itu ternyata ada di antara itu ada titik-titik yang membahayakan jiwa manusia. Dia nggak sengaja mukul ke daerah yang berbahaya dengan alat yang biasanya tidak membunuh. Tapi ada niat betul-betul nyakiti. Saya ulangi ya. Niatnya betul-betul apa? Menyakiti. Tapi alatnya biasanya tidak digunakan untuk membunuh. Nah, ini yang seperti ini namanya apa? Kemudian ternyata dipukul, meninggal dunia. Ya. Maka yang seperti ini adalah syibhu al-amad, mirip dengan apa? Kesengajaan. Tapi dia sudah ada niat, dan ini haram. Pembunuhan jelas jenis ini adalah pembunuhan yang haram. Karena dia ada menyakiti. Berdosa dia. Apakah dosanya setingkat dengan yang pertama? Tentunya tergantung pada niatnya. Kalau niatnya betul-betul membunuh, tapi alatnya apa? Alatnya tidak biasa untuk membunuh. Innamal a'malu binniyat. Tapi yang seperti ini tidak bisa dihukumi dengan hukuman yang pertama. Hukumannya beda dalam Islam. Kita enggak akan bahas masalah hukuman pembunuhan. Kita bicara nanti masalah dosa pembunuhan. Baik. Jadi tentu dia niatnya ada. Terkadang niat nomor dua ini yang mirip kesengajaan. Kadang niat membunuh atau niatnya cuma untuk memberi pelajaran. Tapi ternyata qaddarallahu wa masya'a fa'al, meninggal dunia. Yang ketiga adalah al-qatlul khata'. Pembunuhan yang tidak sengaja atau kesalahan. Kesalahan itu ketidaksengajaan. Bagaimana contohnya? Seseorang melakukan satu aktivitas yang boleh-boleh saja bagi dia. Seorang yang melakukan apa? Aktivitas yang mubah. Boleh-boleh saja untuk dia kerjakan. Misal berburu. Ya. Latihan memanah dan yang lain-lain, ya, berburu, latihan memanah dan yang lain-lain. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Senjatanya tadi mengenai orang lain. Ya, senjatanya mengenai orang lain. Seorang manusia yang darahnya tidak boleh di tumpahkan, akhirnya meninggal dunia. Pergi berburu bersama, berdua, bertiga dengan temannya. Ya kan? Mengejar apa? Rusa. Ayo berpencar. Berpencar. Itu ada satu sasaran. Rusa. Masing-masing bawa tembakan. Bawa pistol. Bawa apa? Senapan. Samyang. Apa? Samyang Sumatera yang biasa untuk nembak apa? Babi. Ya. Ada yang gerak-gerak. Dikiranya apa? Ah, ini untanya ini apa? Rusanya ini. Ditembak. Teriak, waduh, gitu kan. Wah, ini rusa langka ini. Ditembak kok muni apa? Teriaknya aduh, gitu. Semakin ditembak lagi, ternyata apa? Na'udzubillah min dzalik. Temannya. Ya. Allah musta'an. Ini gerak dikira hewan, ditembak ternyata temannya sendiri. Dia melakukan sebuah kegiatan yang boleh baginya. Tapi ternyata mengenai temannya. Atau latihan panah. Wal'iyadzubillah. Kemudian melenceng. Mengenai orang yang sedang lewat. Ini contohnya adalah pembunuhan yang tidak sengaja. Atau masuk ke dalam pembunuhan tidak sengaja adalah al-qatlu bit-tasabbubi. Menyebabkan orang lain terbunuh. Misal, orang yang gali sumur. Ya di pekarangannya sendiri. Malam-malam ada yang lewat pekarangan dia. Masuk. Na'udzubillah minzalik, masuk ke sumur galian. Dia enggak bisa apa? Enggak bisa menolong dirinya. Akhirnya dia meninggal dunia. Ini berarti meninggal karena sumur yang digali. Ini namanya masuk pada al-qatl bitasabbub, menyebabkan kematian orang lain atau menjadi sebab kematian orang lain. Akan tetapi ini adalah termasuk pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, tentu yang jelas masuk pada dosa besar itu adalah apa? Yang pertama, yang sengaja. Adapun yang mirip dengan kesengajaan, maka kembalinya kepada innamal a'malu binniyat. Bisa saja seorang itu membunuh walaupun hanya dengan pukulan. Karena beberapa ahli bela diri, ya, pukulan biasa kan gak mematikan. Tongkat biasa bagi orang lain gak mematikan. Tongkat kecil, batu kecil. Tapi bagi seorang ahli bela diri, mungkin saja senjata sederhana bisa berubah menjadi senjata yang sangat berbahaya. Ya. Wallahu alam, katanya ada orang yang bisa melempar apa? Jarum. Pakai mulutnya. Ini jarum, gimana cara melemparnya? Saya enggak tahu. Tapi bisa melempar jarum. Ini senjata kecil. Kecoblos jarum sering itu jahit. Tapi kalau sudah dilempar dengan kekuatan yang tinggi, mungkin sangat menjadi sangat berbahaya. Dan ini mungkin saja karena latihan, kita tidak tahu. Makanya dulu ketika kita kuliah di Jami'ah Islamiyah Madinah, ketika kita menyampaikan seperti ini, ya kita mendengarkan penyampaian seperti ini, kemudian guru kita, Syekh kita menyampaikan bahwa di antara perkara yang tidak membunuh adalah pukulan. Di antara yang biasanya tidak membunuh adalah apa? Pukulan. Maka salah seorang mahasiswa dari Afrika mengatakan, ya Syekh katanya, bagi seorang ahli bela diri, pukulan itu bisa mematikan. Akhirnya Syekhnya pun mengatakan, ya sudah. Sebagian mahasiswa mengatakan, bahwa pukulan bagi seorang ahli bela diri bisa apa? Bisa mematikan. Tapi tentu ini tidak bisa dimasukkan dalam sesuatu yang memang biasanya apa? Membunuh. Pukulan biasanya enggak mematikan. Sekeras-keras pukulan ya paling pingsan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, kalau petinju yang profesional. Kita enggak tahu. Tapi biasanya pukulan itu tidak membunuh. Maka tidak bisa dikategorikan sebagai apa? Pembunuhan dengan sengaja. Kembali pada innamal a'malu bin niat. Kamu niatnya apa? Kalau kamu niatnya membunuh, dosa besar kamu. Tapi kalau kamu tidak berniat membunuh, hanya sekedar memberikan pelajaran supaya kapok, mudah-mudahan tidak terkena hukuman sebagaimana yang didapatkan oleh para pelaku pembunuhan sengaja. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Baik. Kita kembali kepada ayat-ayat dan juga nanti hadis-hadis yang menyampaikan atau memberitakan tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ayat yang pertama adalah di dalam surat An-Nisa ayat 93 yang tadi kita bacakan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Jadi ancamannya adalah apa? Kekal di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah hukuman bagi pembunuh kalau Allah menghendaki. Ini terserah Allah. Jadi Allah mau mengekalkan dia, Allah tidak mengekalkan dia di dalam neraka, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha jaza'uhu in jazah. Ini kalau bahasa Arabnya, fahadha jaza'uhu in jazah. Ini hukumannya kalau Allah berkehendak untuk menghukumnya dengan cara seperti itu. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Hanya saja kita perlu cermati bahwa pembunuhan itu bukanlah kesyirikan. Pembunuhan itu adalah sebuah dosa besar, tapi bukan termasuk apa? Kesyirikan. Dan kita tahu bahwa dosa-dosa di bawah kesyirikan itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Tapi kalau Allah berkenan, Allah akan ampuni orang tersebut. Beda dengan orang yang melakukan kesyirikan. Allah tidak akan ampuni orang tersebut, sebagaimana telah kita bahas, apabila dia mati dan belum bertobat dari kesyirikannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Yani pelaku dosa besar meninggal tapi belum sempat apa? Bertobat. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah akan siksa terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Maka ayat ini adalah ayat ancaman yang dikatakan oleh para ulama. Ayat ancaman itu disampaikan apa adanya supaya apa? Keder. Orang itu menjadi apa? Takut. Tapi karena adanya kelompok-kelompok yang menggunakan ayat ini sebagai dalil, tapi karena adanya kelompok-kelompok yang menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Saya ulangi. Jadi ayat ancaman itu seharusnya disampaikan apa? Apa adanya, biar orang itu kapok, ngeri. Tapi karena ada kelompok-kelompok yang menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka, seperti kelompok siapa? Khawarij dan juga Mu'tazilah. Maka perlu kita terangkan bahwa dosa besar di bawah kesyirikan itu di bawah kehendak atau berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkenan mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah siksa, Allah akan siksa sekadar dengan besarnya dosa tersebut. Apalagi pelaku dosa besar itu adalah orang beriman. Yakni yang masih ada imannya di dalam hatinya. Apa mungkin Ustaz seorang yang beriman membunuh? Mungkin atau enggak? Mungkin. Ya. Orang yang beriman itu mungkin saja membunuh. Mungkin saja melakukan perzinaan. Tatkala imannya sedang turun. sehingga dia terjerumus ke dalam pembunuhan, terjerumus ke dalam perzinaan, terjerumus ke dalam penganiayaan dan yang lain-lain, khamr dan yang lain-lain. Maka selama pelaku dosa besar tadi termasuk pembunuhan adalah orang yang memiliki iman di dalam hatinya, memiliki iman di dalam, memiliki tauhid di dalam hatinya, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun diazab, maka azabnya panjang, tapi tidak kekal. Di sini Syekh Abdul Razak menukil sebuah hadis. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah, keluarkanlah dari api neraka setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa man fi qalbihi adna mithqali dzarratin min iman. Dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun seberat biji dzarrah atau seberat timbangan dzarrah. Dzarrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil, ya. Disebutkan dzarrah itu adalah sigharun naml, anak semut, ya, atau semut yang kecil, atau semacam kalau orang Indonesia bilang biji sawi, ya. Misqala khardal, kalau itu khardal, ya. Kalau ini dzarrah, dzarrah itu sigharun naml, semut yang kecil. Semut kecil itu ya anakan semut, ya. Jadi walaupun atau seandainya seorang itu dalam benaknya, dalam hatinya ada keimanan, ada tauhid meskipun seberat dzarrah, maka Allah perintahkan kelak orang itu akan keluar dari api neraka. Jadi siksa yang dialami orang-orang ahlu tauhid bukanlah siksa yang kekal. Tapi kalaupun disiksa karena dosanya sangat dahsyat, maka siksanya adalah siksa yang lama. Wal-iyadu billah. Ini terangkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr di dalam syarah kitab ini. Ya, maksud khulud, kekal di dalam neraka, adalah mukthun, tinggal yang lama di dalam neraka, kemudian setelah itu diazab dengan periode waktu tertentu, setelah itu kemudian dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar. Allahumma amin. Kemudian di sini ada contoh orang yang berpendapat bahwasanya pembunuh dosa besar itu pembunuh jiwa, pelaku pembunuhan itu betul-betul akan kekal di dalam neraka. Ini tidak ada ampun. Berasal dari kalangan Mu'tazilah, disebutkan oleh Syekh di sini. Walihada yudhkar, oleh sebab itu dikisahkan bahwa seorang pembesar Mu'tazilah yang bernama Bishr al-Marisi, dia itu berpendapat bahwasanya orang yang melakukan pembunuhan akan kekal di dalam neraka. Ini yang harus kita terangkan dengan keterangan yang tadi. Nah, suatu saat Bishr al-Marisi ini hadir di suatu majelis. Kemudian dia membuat bingung orang-orang yang hadir di majelisnya. Sembari dia mengatakan. Dan kata Syekh Abdul Razak, dan betapa buruk perkataan orang ini. Ya, ini saya ceritakan supaya kita ini faham. Apa kata Bishr Al-Marisi? Kata beliau, ana idza waqaftu amama Allah yaumal qiyamah saqululah. Saya, kata Bishr Al-Marisi, kalau nanti berhadapan dengan Allah di hari kiamat, aku akan berkata kepada Allah. Ini tidak beradab sama sekali. Ya. Tidak ada orang yang bisa bicara kecuali dengan izin Allah. Ini tidak beradab. Makanya Syekh mengatakan ini perkataan yang sangat buruk. Ya. Anak, kata dia, saya kalau berhadapan nanti Allah jawab. Ini seakan-akan mengarang apa? Perbincangan dengan Allah. Kita lanjutkan. Kata Bishr Al-Marisi, saya itu kalau nanti berhadapan dengan Allah pada hari kiamat, saya akan berkata kepada Allah bahwa orang-orang pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Dia akan bicara di hadapan Allah. Ya Allah, pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Kemudian, fa'in qalali, kalau nanti Allah bilang kepadaku, jadi kalau ditimpali oleh Allah, wa ma hamalaka ala dzalika ya Bishr, kenapa kau berpendapat seperti itu ya Bishr? Sa'aqulu lahu, oh tak jawab. Saya akan jawab. Ini obrolan yang tidak beradab. Ya. Anta alladzi qulta dzalik. Loh kan kamu sendiri yang menerangkan hal itu ya Allah. Ini kan ngawur banget ya. Anta alladzi qulta dzalika. Fa in qala li, kalau Allah tanya kepadaku, aina lut mana? Allah sampai kebingungan, seakan-akan digambarkan di sini oleh Bishr Al-Marisi. Fa aqulu lahu, maka aku akan jawab, anta qulta fil Qur'an, kau sendiri yang berkata di dalam Al-Qur'an ya Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kamu sendiri yang mengatakan pembunuh itu akan kekal. Kata Syekh ini, sungguh buruk sekali perkataan Bishr Al-Marisi. Ujare wis menang. Kenapa ujare wis menang? Dia ngira dia sudah selesai perdebatan itu. Semua orang menjadi bingung. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan. Di antara hadirin ada yang namanya Anas. Dan Anas ini adalah kana asghara min man fil majlis. Anas ini adalah orang termuda di majlis. Paling apa? Paling muda. Jadi seakan-akan Bishr sudah besar kepala. Nanti kalau Allah enggak mau terima perkataan saya tak katakan lo, kamu sendiri yang berkata dalam Al-Qur'an. Mana di mana? Lah ini ayatnya. Masya Allah. Alhamdulillah ditimpali oleh Anas. Wahai Bishr, fa in qala laka, bagaimana kalau Allah berkata kepadamu, walaupun aku berkata ayat yang kamu bacakan, tapi aku sudah berkata, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Waqad syi'tu, dan Allah melanjutkan perkataannya, ini anak kecil ini. Dan aku berkehendak untuk mengampuni orang ini. Kamu mau apa? Bisa dipahami ya? Jadi ayat ini, loh, kalau memang saya sudah mengatakan di surat An-Nisa 93 tadi ya. An-Nisa 93. Tapi kan aku juga berkata di surat An-Nisa 48. Dan di surat An-Nisa 116. Bahwasanya aku tidak akan mengampuni dosa syirik Tapi aku akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan kalau aku kehendaki. Nah, pembunuhan ini di bawah kesyirikan. Saya ingin mengampuni. Kamu mau apa? Maka Bisyr al-Marisi fabuhit. Diam seribu bahasa. Enggak bisa jawab. Jadi kadang kesombongan itu akan jatuh dengan kesederhanaan. Fir'aun sombong. Jatuhnya air. Namrud sombong. Jatuhnya kena nyamuk apa lalat itu yang masuk ke hidungnya. Ya. Dan seterusnya. Kesombongan itu akan jatuh dengan sebuah perkara yang dipandang sederhana, dipandang sepele. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kembali saya tegaskan bahwa ayat ini perlu dijelaskan dikarenakan ada kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam menggunakan ayat An-Nisa 94 sebagai dalil bahwa para pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Jawaban kita, alhamdulillah jelas, suatu ayat harus difahami dengan ayat-ayat yang lain. Tidak bisa ayat itu sendiri. Makanya salah satu penafsiran yang terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Demikian. Maka An-Nisa 94 diperjelas dengan An-Nisa 48 dan juga 116. Innallaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru maduna dhalika liman yasha'. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kita malam hari ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.